Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga radio-radio lain yang ikut gabung, juga para pemirsa beberapa stasiun TV dan channel TV, dan kita sapa juga para majlis anggota Majlis Ta'lim Mumtaz Indonesia, para alumni umroh dan haji di bawah pengelolaan Mumtaz Travel ataupun Nasratul Ummah Travel di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa melanjutkan kajian kitab Ad-Da'u wad-Dawa susunan Al-Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alaih. Beberapa pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan tentang bentuk-bentuk syirik dan macam-macam syirik. Ada syirik dalam perbuatan dan ucapan, ada syirik dalam hal melafazkan, ada syirik dalam hal kehendak dan niat, dan seterusnya. Itu semuanya merupakan penjelasan beberapa variasi dari bentuk-bentuk syirik. Lalu apakah hakikat dari syirik yang sebenarnya? Berkata Imam Ibnu Qayyim, hakikatus syirik huwa at-tashabbuh bil khaliqi wa tashabbuh al makhluqi bihi. Syirik itu hakikatnya adalah menyerupakan khaliq dengan makhluk. Allah diserupakan dengan makhluknya dalam beberapa perkara tertentu yang menjadi kekhususan bagi Allah Azza wa Jalla. Orang yang melakukan syirik itu tidak menetapkan kesempurnaan sifat bagi Allah dengan sifat-sifat yang Allah tetapkan sebagai sifat bagi dirinya atau yang ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akibatnya orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk itu, Allah balikan hatinya, Allah butakan mata batinnya, Allah jadikan cara berfikirnya menjadi terbalik. Tauhid dianggap sebagai tasbih, penyerupaan, dan penyerupaan dianggap sebagai pengagungan dan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, terbalik. Maka orang yang musyrik adalah orang yang menyamakan, menyerupakan Allah dengan makhluk dalam kekhususan al-ilahiyah, dalam perkara-perkara ilahiyah yang hanya khusus ditujukan kepada Allah semata-mata dan tidak boleh ditujukan kepada makhluk. Apa saja contoh kekhususan al-ilahiyah? Contohnya adalah pengesaan dalam hal menguasai, memberi madarat, memberi manfaat, memberikan pemberian atau menahan pemberian, itu hanya mutlak milik Allah. Satu-satunya yang menguasai seluruh urusan hanya Allah. Satu-satunya yang bisa memberi madarat, memberi manfaat hanya Allah. Yang bisa menyampaikan pemberian atau menahan pemberian, semuanya itu hanya Allah. Yang lain makhluk tidak bisa, baik yang masih hidup seperti para malaikat, orang-orang soleh, orang-orang berkuasa, ataupun yang sudah mati seperti di kalangan para nabi, para rasul yang sudah mati, para waliullah yang sudah mati, apalagi orang-orang jahatnya yang sudah mati, setan-setan di kalangan bangsa jin baik yang hidup maupun yang sudah mati, itu tidak memiliki hal seperti ini, tidak bisa memberi maslahat atau madarat, mematikan ataupun menghidupkan, menyampaikan pemberian atau menahan pemberian dan seterusnya. Jadi semua itu hanya Allah. Nah, efek dari hal ini lahirlah keterkaitan hati hanya kepada Allah dalam hal berdoa, dalam hal rasa takut, berharap, tawakal hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka siapa orang yang berdoa kepada selain Allah, kepada makhluk, siapa orang yang tawakalnya, takutnya, berharapnya kepada sesama makhluk, berarti orang itu telah menyerupakan makhluk tersebut dengan Khaliq, dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dan telah menjadikan makhluk yang lemah, makhluk yang tidak bisa menolak madarat atau memberi manfaat kepada dirinya, tidak bisa menghidupkan, tidak bisa mematikan, tidak bisa membangkitkan dirinya pada hari kiamat, apalagi kepada yang lain. Makhluk yang lemah seperti itu telah dianggap serupa dengan Allah yang memiliki kemampuan untuk melakukan semua itu, yang memberi madarat, manfaat, menghidupkan ataupun mematikan, yang seluruh urusan berada di tangan Allah, yang seluruh urusan kembali kepada Allah, yang apapun yang Allah kehendaki pasti akan terjadi, apa yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi, tidak ada yang bisa menolak pemberian kecuali Allah, tidak ada yang bisa memberi apa yang Allah cegah dan seterusnya. Maka dianggap serupa antara makhluk yang lemah dengan zat yang maha berkuasa. Bahkan apabila Allah telah membuka pintu rahmat bagi seseorang, tak ada orang yang bisa menahannya. Dan apabila Allah telah menahan rahmatnya dari seseorang, tak ada seorang pun yang bisa melakukannya atau melepaskannya. Nah, penyerupaan. Allah yang maha agung, maha kuasa, maha mengatur seluruh urusan, disamakan dengan makhluk yang tidak memiliki kemampuan semuanya itu. Dan di antara sejelek-jelek penyerupaan adalah menyerupakan sesuatu yang super lemah dan fakir, diserupakan, dianggap sama dengan zat yang maha kuasa dan maha kaya. Ini pertama, dalam kekhususan al-ilahiyah, diserupakan antara Allah dengan makhluk, ini syirik. Di antara kekhususan al-ilahiyah yang lainnya adalah kesempurnaan yang mutlak dari seluruh aspek yang dimiliki oleh Allah semata-mata. Makhluk tidak ada yang sempurna. Makhluk itu sedahsyat, sehebat apapun pasti memiliki kelemahan. Para nabi memiliki banyak kelemahan karena manusia biasa, lapar, haus, bahkan mati. Seluruh nabi sekarang sudah wafat. Para malaikat memiliki banyak kelemahan. Mereka juga mati suatu saat, diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah memiliki kesempurnaan yang mutlak dari seluruh aspek. Tidak memiliki kekurangan dari segi apapun. Ini hanya milik Allah. Ini kekhususan bagi Allah Azza wa Jalla. Keyakinan ini melahirkan sikap dari seorang hamba bahwa seluruh ibadah hanya ditujukan kepada Allah. pengagungan, sikap memuliakan, rasa takut, berdoa, berharap, bertobat, tawakal, minta pertolongan, menghinakan diri, merendahkan diri yang disertai dengan puncak kecintaan. Semuanya itu hanya kepada Allah dan semua hal itu diwajibkan secara akal, secara syar'i, secara fitrah bahwa hanya boleh ditujukan kepada Allah Azza wa Jalla. Akal, syariat, fitrah pasti melarang menunjukkan semua itu kepada selain Allah. Akal manapun yang sehat, terus fitrah siapapun yang masih lurus dan syariat manapun pasti melarang makhluk tawakal kepada selain Allah, takut kepada selain Allah, mengagungkan kepada selain Allah, tobat kepada selain Allah, pasti itu. Maka siapa orang yang menjadikan semua perbuatan tadi, baik tawakal, mengagungkan, berdoa, ditujukan kepada selain Allah, maka berarti orang itu menyerupakan makhluk dengan khaliq, menyerupakan khaliq yang tidak ada yang serupa sesuatu pun dengannya. Tidak ada yang semisal dengannya. Tidak ada yang setanding dengannya. Disamakan dengan makhluk. Dan ini seburuk-buruk penyerupaan, sebatil-batil penyerupaan. Saking dahsyatnya keburukan hal itu, maka penyerupaan ini juga mengandung puncak kezoliman. Jadi syirik itu sebesar-besar kezoliman. Sebagaimana firman Allah, inna syirka la zulmun azim. Zolim itu lawan dari adil. Kalau adil menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, kezoliman menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dan syirik adalah menempatkan ibadah bukan kepada yang berhak diibadati, bukan kepada Allah Zat yang berkuasa, pencipta, penguasa alam semesta, yang harusnya ibadah ditujukan hanya kepada Allah, kepada sama makhluk. Itu sezolim-zolim kezoliman, seburuk-buruk kezoliman, yang pelakunya tidak akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah itu sudah mewajibkan bersifat rahmat kepada dirinya. Allah itu disebut, innallaha kataballahu ala nafsihi rahmah. Allah telah mewajibkan dirinya untuk bersifat rahmat kepada makhluknya. Maha pengampun, maha penyayang, maha pemberi, maha dermawan, dan seabrek sifat-sifat mulia lainnya yang dimiliki oleh Allah. Tapi khusus yang musyrik mah oleh Allah enggak diberi rahmat, oleh Allah enggak diberi ampunan, oleh Allah enggak diberi kasih sayang. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah itu tidak akan mengampuni dosa syirik. Orang musyrik tidak diampuni dosanya. Kalau terbawa mati, tapi dosa selain syirik, walaupun terbawa mati, diampuni. Mungkin diampuni. Walaupun enggak bagi semua orang, tapi lima yasha, bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Enggak semua orang diampuni dosa besarnya. Tapi dosa syirik, siapapun tidak akan diampuni kalau terbawa mati. Ini menunjukkan kadar kejahatan syirik itu enggak ada bandingannya. Sampai-sampai Allah yang Maha Pengampun, Allah yang Maha Pemberi Rahmat, Allah yang Maha Penyayang enggak mau mengampuni dosa syirik tersebut tuh. Ini menunjukkan dahsyatnya dosa syirik. Buruknya dosa syirik, kezaliman yang tak terampuni. Itu kedua. Bentuk kehususan ilahiyah yang hanya milik Allah adalah, berkata Imam Ibnu Qayyim, wa min khasa'isil ilahiyah al-ubudiyatul lati qamat ala saqaini la qiwama laha bidunihima ghayatul hubama ghayatul dhulli hadha tamamul ubudiyah wa tafawutu manazilil khalqi fiha bihasbi tawafutihim fi hadhil aslain. Di antara kekhususan al-ilahiyah yang hanya bagi Allah adalah penghambaan peribadatan yang berdiri di atas dua tonggak, dua tiang, dua pilar, dua fondasi. Tanpa fondasi yang dua ini, peribadatan tidak akan tegak, tidak akan berdiri, tidak akan terlaksana secara benar. Apa yang menjadi dua tonggak dari semua peribadatan yang hanya dikhususkan kepada Allah? Pertama, ghayatul hubb. Kedua, ghayatul dhul. Ghayatul hubb itu puncak kecintaan. Ibadah itu salah satu faktor pendorong kita melakukan ibadah. Salah satu motivasi kita melakukan ibadah karena kecintaan yang puncak kepada Allah. Setelah mengenal beberapa sifat Allah yang membuat kita jatuh hati, yang membuat kita super cinta kepada Allah. Jangankan kepada Allah, kepada sesama manusia yang memiliki sifat-sifat tertentu kita suka, kita cinta. Ada orang yang baik, ramah, dermawan, ya, kita salah sedikit minta maaf langsung dia maafkan, diampuni. Ya, begitu dermawan pemberiannya terus-menerus tak pernah henti kepada kita. Kalau kita kesulitan ditolong, kalau kita kepepet dibantu, kalau kita lemah diberi kekuatan. Ada orang yang kayak gitu ke kita, gimana sih perasaan kita kepada dia? Pasti suka, pasti cinta. Ya, pasti pokoknya mah ingin selalu dekat. Allah tuh jauh lebih dari itu kepada kita. Menciptakan kita, nikmatnya tak pernah putus dari diri kita. Ampunannya juga selalu diberikan di saat kita bersalah. Kadang kita bersalah tidak tobat dari kesalahan, tetap dosa itu diampuni. Karena apa? Karena rahmat Allah, mungkin karena doa orang lain, mungkin karena perbuatan baik kita yang kita lakukan. Perbuatan baik menghapus dosa kesalahan kita. Makanya siapa yang enggak cinta kepada Allah dan kecintaannya puncak? Ini yang mendorong kita ibadah, plus ghayatul dhul, puncak merasa diri rendah, merasa diri hina di hadapan Allah Azza wa Jalla. Gimana enggak merasa hina? Gimana enggak merasa rendah di hadapan Allah? Allah Maha Kuat, kita super lemah. Allah Maha Kaya, memiliki segalanya, kita super fakir dan super miskin. Allahu Azza wa Jalla Maha Suci, kita banyak noda, banyak aib, banyak kekotoran, banyak dosa, banyak kesalahan, banyak hal-hal yang enggak layak untuk kita miliki dan kita lakukan. Minder enggak kita di hadapan Allah? Iya, minder. Merasa rendah enggak? Iya, merasa rendah. Merasa hina enggak? Iya, merasa hina. Saking kita merasa hinanya di hadapan Allah, kita melakukan kepada Allah penghinaan diri yang tidak mungkin mampu dan tidak bisa dan tidak akan pernah kita lakukan di hadapan orang. Saking merasa hinanya, kita rela meletakkan bagian tubuh yang paling kita muliakan, yaitu wajah, di tempat yang terendah, sujud kepada Allah. Kita merasa rendah dalam keadaan kita merasa rendah tersebut, kita sucikan Allah dari kerendahan dan kita sebut sifat Allah tertinggi dengan mengatakan Subhana Rabbiyal A'la. Subhana Maha Suci. Siapa Rabbi? Rabbku. Suci dari apa? Dari kerendahan seperti yang kita sedang lakukan, yaitu sujud. Lalu kita sebut Al-A'la, Allah yang Maha Tinggi. Allah Maha Tinggi, kita merendah. Ketika kita ruku, ruku itu sifat menghinakan diri di hadapan Allah. Ketika ruku, kita sucikan Allah dari kerendahan, dari kehinaan. Lalu kita sebut sifat Allah yang agung sebagai lawan dari kehinaan. Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Maha Suci. Siapa? Rabbku. Rabbi, Rabbku. Suci dari apa? Dari kehinaan seperti yang sedang kita lakukan. Maka kita sebut Al-Azim, yang Maha Agung. Allah Maha Agung, kita Maha Hina. Berpadulah dua puncak ini, puncak kecintaan dan puncak dari kehinaan atau kerendahan. Puncak kecintaan menyebabkan kita khusyuk dalam beribadah kepada Allah, senang, betah, karena sedang berdialog berdekatan dengan zat yang kita cintai. Jangankan Allah yang kita cintai, manusia atau binatang yang kita suka kepada dia, kita cinta kepada dia. Betah enggak berdekatan? Betah enggak berdialog? Betah. Suami istri, pengantin baru yang saling mencintai dan menyayangi. Kemana-mana dah enggak mau misah tuh? Ya enggak? Ketika harus misah juga, aduh, chattingnya itu sehari itu beratus-ratus kali. Kadang visi video call karena saking ingin melihat ekspresinya, wajahnya. Kadang-kadang si HP-nya yang ada video orang yang dikasihnya dipeluk, diciumi. Jadi komunikasi karena kecintaan itu pasti intens tuh. Dan betah berlama-lama tuh. Itu kepada orang. Apalagi kepada Allah Azza wa Jalla. Siapa yang cinta kepada Allah pasti bakal banyak berkomunikasi. Selalu rindu ingin berkomunikasi. Betah dalam ibadah. Itu ghayatul hubb. Nah, ghayatul dzul melahirkan pengagungan kepada Allah. Kitanya hina, kitanya rendah, Allah agung, Allah tinggi, Allah kuasa. Lahir sikap tawadhu. Lahir sikap yang sangat merendah di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ini dua tonggak dari ibadah. Tanpa adanya dua tonggak ini, ibadah enggak bisa dilakukan. Orang yang enggak cinta kepada Allah enggak termotivasi untuk ibadah kepada Allah. Orang yang tidak merasa hina rendah di hadapan Allah, maka enggak akan tawadhu. Enggak mau karena kesombongan, ketakaburannya, enggak mau ibadah dia. Enggak mau menerima kebenaran dia. Inilah kesempurnaan ibadah. Kadar kesempurnaan ibadah seorang hamba sangat bergantung kepada dua pilar ini. Sehebat apa kadar cinta dia kepada Allah, kadar merendahkan diri dia di hadapan Allah akan melahirkan kadar dari kualitas penghambaan atau ibadah dia kepada Allah Azza wa Jalla. Ini penghususan kepada Allah dalam bab al-ilahiyah. Maka disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alaih, "Faman a'ta hubbahu wa dhullahu wa khudu'ahu li ghairi faqad syabbahu bihi bi khalisi haqqih." Siapa orang yang memberikan kecintaannya kepada selain Allah, sikap merendahnya kepada selain Allah, khudu'nya, dp-dp-nya kepada selain Allah, dia rukuk, dia sujud kepada selain Allah umpamanya, dia juga mencintai selain Allah melebihi kepada kecintaan kepada Allah, berarti orang ini telah menyerupakan Allah dengan makhluk dalam hal itu. Menyerupakan sikap dia yang mestinya kepada Allah, dia berikan kepada sesama makhluk. Tashbih. Itu buruk apa jelek? Buruk dan jelek. Maka akal kita, fitrah kita, syariat manapun akan menganggap buruk dan jelek apabila seorang hamba memberikan loyalitas mutlak, kecintaan mutlak, dan merendahkan diri yang mutlak kepada sesama makhluk. Allah menyatakan di dalam Al-Quranul Karim tentang orang beriman, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Di antara manusia disebut, wa minan nasi mayuhibbu an-nas ka hubbillah, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Di antara manusia ada orang mencintai sama makhluk, sama manusia seperti dia mencintai Allah. Padahal orang beriman kecintaannya kepada Allah jauh lebih besar. Kita memang harus mencintai sesama makhluk tertentu. Mencintai sesama mukmin karena saudara. Mencintai para malaikat karena itu makhluk soleh. Mencintai para nabi, para rasul, para sahabat, para wali Allah. Mencintai orang tua, mencintai saudara, kerabat. Mencintai siapapun yang mukmin. Ya wajib itu. Tapi kadar kecintaannya enggak boleh melebihi kadar kecintaan kepada Allah. Tetap kecintaan kepada Allah melebihi semuanya itu. Kadar kecintaan kepada Nabi SAW harus di atas itu. Kadar kecintaan kepada syariat Islam harus di atas semuanya itu. Siapa orang yang lebih mencintai sesama makhluk, lebih mencintai harta, lebih mencintai dunia daripada mencintai Allah, Rasulnya dan syariatnya, Allah murka, Allah akan azab. Qul in kana aba'ukum aw abna'ukum aw ikhwanuhum aw ikhwanukum aw ashiratukum aw amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilillah fatarabbasu hatta yati Allahu bi amrih. Katakan oleh Muhammad, kalau bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, keluarga kalian, saudara-saudara kalian, harta-harta yang kalian selalu kalian usahakan, perniagaan yang kalian khawatirkan kerugiannya, tempat-tempat tinggal yang kalian sukai, yang kalian ridhoi, yang kalian senangi, pokoknya harta dunia, orang biasa, walaupun kerabat, walaupun orang tua, kalau semua itu lebih kalian cintai daripada mencintai Allah, mencintai Rasulnya, dan mencintai jihad di jalannya, fatarabbasu, tunggu oleh kalian hatta ya'ti Allahu bi amri, sampai Allah mendatangkan urusannya. Maksudnya hatta ya'ti Allahu bi azabi wa bi iqabi, sampai Allah datangkan siksanya, azabnya kepada kalian. Allah azab, Allah murka, karena orang itu telah lebih mencintai makhluk lebih besar daripada kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla. Fitrah manapun, syariat manapun, akal manapun akan menganggap itu buruk. Sehingga mustahil syariat mengajarkan sebuah keburukan. Tapi ya seperti biasa, setan merubah pola pikir kebanyakan manusia. merubah cara berpikir mereka, merubah akal mereka dan merusaknya, menyimpangkannya dari kebenaran. Adapun orang yang telah dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu akan tetap di atas fitrahnya, akan tetap berperilaku bersikap kepada Allah sesuai dengan akal sehatnya. Allah utus kepada manusia para rasulnya, Allah turunkan kepada mereka kitab-kitabnya yang isinya, isi ajaran rasul, isi ajaran kitab sesuai dengan fitrah dan akal mereka. Maka orang-orang yang seperti itu, akalnya, fitrahnya akan bertambah cemerlang, bertambah terang benderang, bertambah cahaya di atas cahaya Allah. Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 35, Yahdillahu linurihi mayyasha. Allah akan memberikan petunjuk kepada cahayanya bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Jadi itu juga termasuk kekhususan dalam bab al-ilahiyah bagi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antara kekhususan al-ilahiyah bagi Allah adalah sujud. Maka siapa orang yang sujud kepada selain Allah? Dia sudah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Termasuk kekhususan sikap tawakal. Siapa yang tawakal kepada selain Allah? Dia sudah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Termasuk tobat. Siapa yang tobat kepada selain Allah? Dia sudah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Termasuk bersumpah. Siapa orang yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, berarti dia telah menyekutukan Allah dengan makhluknya. Karena di dalam sumpah terkandung pengagungan dan pemuliaan. Pengagungan kepada siapa? Kepada yang namanya disebut dalam sumpah. Jadi kalau seseorang bersumpah demi Allah, berarti dia sudah mengagungkan Allah dalam bentuk sumpah dengan menyebut nama Allah. Kalau bersumpah menyebut nama selain Allah, berarti mengagungkan sesama makhluk seperti mengagungkan Allah, berarti ini sudah termasuk syirik. Man halafa bi ghairillah faqad asyraka. Siapa yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, maka dia telah berbuat syirik. Jangan salah faham terhadap hadis para sahabat menyatakan bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Adakan hadis itu dan oleh Nabi dibiarkan tidak ditegur, menunjukkan ucapan itu enggak masalah, ucapan itu boleh. Tapi orang salah menerjemahkan, salah memahami bi abi anta wa ummi diterjemahkan demi ayahku, demi engkau dan demi ibuku. Ini salah menerjemahkan dan salah faham. Akibatnya orang menyangka ini boleh bersumpah dengan nama selain Allah, nih buktinya demi bapakku, demi engkau dan demi ibuku. Itu karena salah menerjemahkan, salah faham dan salah memberi pemahaman ke orang. Akhirnya membantah, boleh kok bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, nih sahabat mengatakan bi abi anta wa ummi. Orang awam jadi memahami begitu karena kesalahan orang yang menyampaikan hadis itu. Maksud bi abi anta wa ummi adalah inna abi wa ummi ja'altuhuma fida'an laka ya Rasulullah. Itu dijelaskan oleh para ulama. Syaikh Al-Utsaimin rahimahullahu taala menerangkan syarah tentang kalimat tersebut, bi abi anta wa ummi, artinya aku jadikan ayah ibuku sebagai tebusan bagimu ya Rasulullah, bukan sumpah, ini keliru ya. Dengan demikian maka perkara-perkara yang dikhususkan untuk Allah enggak boleh ditujukan kepada sesama makhluk. Ini menyamakan sesama makhluk yang lain dengan khalik, dengan Allah. Ada lagi orang yang menyamakan dirinya dengan Allah dalam perkara-perkara tertentu. Seperti merasa dirinya agung, merasa dirinya besar, ta'azzum dan takabur. Lalu memancing manusia untuk memuji dirinya, mengagungkan dirinya, merendahkan diri mereka di hadapan dia, berharap kepada dia, mengaitkan hati mereka kepada dia dalam hal khauf atau takut atau roja atau iltija atau minta bantuan. Dia ingin selalu dihormati, ingin selalu dihargai, ingin ditakuti, ingin orang-orang berharap kepadanya, seperti itu tuh. Takabur namanya, ta'azzum namanya. Dia telah menyerupakan Allah dengan dirinya dan sudah merampas, mengambil hak Allah dalam hal rububiyah dan ulahi dan ilahiyah. Orang itu pasti akan dihinakan oleh Allah Azza wa Jalla. Akan direndahkan dunia dan akhirat. Orang itu akan dijadikan oleh Allah, diinjak-injak oleh seluruh makhluk pada hari kiamat. Kita kan sudah jelaskan di pertemuan yang lalu. Salah satu azab di akhirat bagi orang yang ketika di dunia sombong takabur, orang itu Allah akan jadikan seukuran semut dalam bentuk orang lalu terinjak-onjak oleh manusia lain pada hari kiamat. Al-jaza'u min jinsil amal. Maka banyak hadis-hadis yang mencela orang yang takabur, orang yang sombong, orang yang merasa diri besar. Seperti dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, berkata Nabi alaihi salatu wasalam, yaqulullahu azza wa jalla, Allah berfirman, ini hadis kursi namanya. Apa kata Allah? Al-azamatu izari wal kibriya'u ridai, faman naza'ani wahida minhuma azamtuh. Sesungguhnya keagungan itu sarungku. Kebesaran itu adalah selendangku. Merasa besar itu memang hak Allah. Itu merasa besar al-kibriya itu selendang Allah dan merasa agung. Karena memang realitanya begitu, Allah agung. Realitanya Allah besar. Berhak Allah demikian. Keagungan adalah sarungku. Dan kebesaran adalah rida atau selendangku. Siapa orang yang merampas, merebut salah satu di antara keduanya, aku akan azab dia. Allah enggak suka kepada orang takabur. Takabur itu merasa besar padahal kecil. Ta'azzum itu merasa agung padahal hina. Apabila seseorang menggambar, melukis makhluk hidup dengan tangannya, itu azabnya di akhirat paling dahsyat tuh. Kenapa? Karena dia menyerupai Allah dalam hal penciptaan. Allah menciptakan orang, orang itu kemudian menggambar atau melukis orang. Menyerupai Allah. Dalam hal penciptaan, menyerupakan dia dengan Allah dalam hal itu. Itu azabnya paling dahsyat di akhirat. Sebagaimana sabda Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, asyaddun nasi azaban yaumal qiyamati al-musawwirun yuqalu lahum ahyauma khalaqatum. Manusia yang paling hebat siksanya pada hari kiamat, tukang gambar, tukang lukis makhluk hidup. Nanti pada hari kiamat, dia akan dipaksa, hidupkan apa yang kamu ciptakan tersebut. Juga dalam hadis lain, masih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda bahwa Allah berfirman, "Wa man adlamu mimman dhahaba yakhluqu khalqan ka khalqi falyakhluqu dharra aw liyakhluqu habba aw liyakhluqu sya'ira." Kata Nabi bahwa Allah azza wajalla berfirman, "Siapa orang yang lebih zalim?" Maknanya enggak ada lagi orang yang lebih zalim daripada orang ini. Siapa orang yang lebih zalim dibanding orang yang menciptakan seperti ciptaanku? Kalau memang dia mampu sok ciptakan dzarrah. Dzarrah itu sebutir debu saja. Atau sebutir biji. Atau sebutir gandum. Sok ciptakan benda-benda makhluk kecil saja dulu. Bisa apa tidak? Kalau makhluk kecil saja tidak mampu, tidak bisa. Dan terlarang, apalagi yang lebih besar daripada itu. Nah, itu saja sudah terlarang karena ada penyerupaan. Apa yang dia lakukan dengan apa yang Allah lakukan. Allah menciptakan makhluk hidup, dia menyerupai walaupun itu tidak hidup. Lukisan dia hidup apa tidak? Tidak hidup. Tidak berkembang, tidak menyusut, tidak berkedip gitu ya, tidak bergerak, tidak hidup. Tapi menyerupai ciptaan Allah itu saja sudah terlarang. Maka maksud dari penjelasan dari hadis itu adalah keadaan orang yang menyerupai perbuatan Allah hanya sudah terlarang, maka bagaimana dengan orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk dalam bab ar-rububiyah dan al-uluhiyah? Itu lebih terlarang lagi. Termasuk menyerupakan Allah dengan makhluk, menyerupai Allah dalam hal pemberian nama yang tidak boleh kecuali bagi Allah Azza wa Jalla, seperti maharaja di raja, maha hakim di antara para hakim, yang menunjukkan arogansi dia, menunjukkan dia itu ingin dianggap super berkuasa. Hanya dari sebutan, baik nama atau gelar. Gelar raja di raja, gelar hakim di kalangan para hakim, gelar maha penguasa di antara para penguasa, yang itu hanya khusus bagi Allah Azza wa Jalla. Walaupun menurut pandangan manusia gelar dan nama itu, wah hebat, maka itu nama terburuk di sisi Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna akhna'a al-asma' indallahi rajulun yusamma bishahan shah ay malikul muluk la malika illallah." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, nama yang paling hina di sisi Allah adalah orang yang diberi nama dengan nama shahan shah. Mana Shahansah bahasa Persia. Artinya raja di raja. Penguasa di kalangan para penguasa. Padahal tidak ada raja yang hak selain Allah. Raja di raja ya Allah, bukan orang. Dalam bahasa apapun, raja di raja, malikul amlak, atau Shahansah. Terlarang, itu nama yang paling buruk. Shahansah ya. Kalau Haswansah boleh. Karena beda artinya ya. Bukan yang tadi, kalau Shahansah raja di raja tidak boleh. Dalam lafaz lain diriwayatkan oleh Imam Muslim, kalau yang barusan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aghyadu rajulin indallah rajulun yusamma bi malikil amlak." Manusia yang paling dimurkai oleh Allah adalah orang yang diberi nama dengan raja di raja. Kemurkaan dan kemarahan Allah kepada orang yang menyerupai Allah dalam hal sebutan. Sebutan atau gelar. Yang itu tidak layak diberikan kecuali kepada Allah. Tapi ketika diberikan kepada makhluk, maka membuat Allah murka dengan kemurkaan yang sangat besar. Dia mengagungkan dirinya, tapi oleh Allah sebenarnya dihinakan. Dalam bahasa Allah merupakan sebuah kehinaan. Maka fahuwa subhanahu malikul muluki wahdah, wahuwa hakimul hukami wahdah, fahuwa alladhi yahkumu alal hukami kullihim, wa yaqdi alaihim la ghairuh. Maha suci Allah yang dia raja di raja sendirian. Satu-satunya raja di raja, satu-satunya hakim di kalangan para hakim, dan dialah yang akan menghukumi seluruh hakim pada hari kiamat, dan akan memberikan keputusan kepada seluruh makhluk dan tak ada yang lainnya. Ya, inilah penjelasan tentang hakikat syirik. Cukup ya, sampai di sini saja, dan kita punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Mangga. Syukran Ustaz atas pemaparan materi yang telah disampaikan. Ikhwati mana azani Allah wa iyakum, para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada, kami mengundang kepada antum semua yang akan bertanya jawab di sesi tanya jawab ini. Bagi antum yang akan bertanya langsung, silakan bisa menghubungi line telepon di nomor 022-8686-2637. Sekali lagi, silakan bisa langsung menghubungi line telepon 022-8686-2637, ataupun bisa melalui pesan singkat, kirimkan pertanyaannya melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 0811-227-1476. Kita angkat penelpon terlebih dahulu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mulyono. Mulyono. Siap. Ustaz, saya mau tanya masalah hakikat daripada syirik. Yang saya tanyakan tadi, ada dua golongan yang syirik, yaitu apakah makhluk-makhluk sekarang itu, terutama manusia, apakah masih banyak yang menjalankan syirik, terutama orang muslim? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Mulyono di Margahayu, barakallahu fiqh. Pertanyaannya, apakah ada nggak orang muslim sekarang yang melakukan perbuatan syirik? Banyak, Pak. Baik syirik besar, apalagi syirik kecil. Syirik kecil contohnya, yang sudah kita bahas, syirik dalam hal ucapan, bersumpah dengan menyebut nama selain Allah. Bukan hanya orang biasa, orang yang disebut ustaz juga begitu. Karena ketidaktahuan. Umpamanya seperti yang sudah saya katakan, Dewi Fortuna belum berpihak kepada kita. Kalau itu syirik besar, bukan syirik kecil. Karena meyakini adanya dewa-dewi. Dan meyakini bahwa Dewi Fortuna lah yang memberikan keberuntungan. Itu sudah syirik besar. Pergi ke dukun, percaya ke tukang ramal. Orang pintar, orang berkuasa, pakai jasa peramal. Pakai jasa umpamanya pawang. Ya, jadi meramal syirik kecil, dukun syirik kecil. Ada enggak dukun syirik besar? Ada. Kalau memang praktek perdukunannya atau tukang sihir, praktek sihirnya ada yang menyebabkan dia melakukan dosa syirik besar, ya bisa. Murtad atau tidaknya tukang sihir atau dukun dilihat dari praktek sihir dan praktek dukunnya. Dan itu perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ketika beliau ditanya, apakah tukang sihir itu kufur, murtad, keluar dari Islam, sama dengan dukun, beliau menyatakan, arini sihrak, perlihatkan dulu sihirmu kepadaku. Bagaimana praktek perdukunan dia, praktek sihir dia. Kalau ada yang menjadi penyebab dia murtad, ya bisa murtad. Kalau enggak, ya enggak. Hanya dosa kecil dan syirik, hanya dosa besar, tapi syiriknya disebut syirik kecil. Ada enggak orang yang ke dukun? Banyak. Ada enggak orang yang menggunakan jasa pawang hujan? Banyak. Ada enggak orang yang mendukung itu? Banyak. Ada enggak orang yang percaya kepada ramalan? Banyak. Oleh karena itulah, maka banyak manusia yang terjerumus dalam perbuatan syirik. Syirik kecil, ya. Syirik besar juga ada, ya ada. Fenomena yang memprihatinkan kita. Di tengah gencarnya dakwah tauhid, tapi lebih gencar lagi penentang dakwah tauhid ini. Dikatakan sedikit-sedikit syirik, dikatakan sedikit-sedikit bid'ah, dikatakan sedikit-sedikit kafir. Sebenarnya enggak sedikit-sedikit, ya. Tapi kita super hati-hati, dan yang kita bahas perbuatannya, bukan orangnya. Orang yang melakukan syirik, apakah otomatis musyrik? Belum tentu. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi secara ketat untuk memvonis orang kafir, musyrik, ahli bid'ah, murtad. Enggak semudah itu. Kita paling hati-hati. Yang kita bahas perbuatannya loh. Dengan penjelasan yang ilmiah, yang bisa dipertanggungjawabkan, lahir batin dunia akhirat. Ketat kita. Tapi kalau memvonis orang, kita enggak pernah, oh si anu kafir, si anu musyrik. Enggak. Kita hanya menghukumi perbuatan yang dilakukan oleh orang, tanpa menyebut orangnya, kelompoknya, komunitasnya, atau organisasinya, partainya. Enggak. Kita tidak sedang memvonis pelaku. Kita hanya sedang membicarakan hukum dari sebuah perbuatan. Oh, kalau kita tukang mengkafir-kafirkan orang, coba sebut satu aja contoh siapa orang yang kita kafirkan. Enggak. Kita membahas perbuatan, bukan memvonis orang. Dua hal yang harus dibedakan jauh. Kalau umpamanya sebuah perbuatan itu syirik, tidak lantas pelakunya itu musyrik, murtad, keluar dari Islam. Enggak. Enggak seperti itu. Ada kaidah yang harus diterapkan secara ketat untuk memvonis orang yang melakukannya. Juga tidak sedang memvonis pelakunya pasti ke neraka. Enggak seperti itu. Terancam dengan neraka, iya. Tapi pasti ke neraka, tidak. Tidak sedang memvonis pelakunya, ya. Jadi seperti itu, ya. Demikian Pak Mul, wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi. Syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya melalui pesan singkat dari hamba Allah di Makassar. Beliau bertanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah termasuk perbuatan syirik orang yang melepaskan ayam merah di tempat di mana ia terkena kecelakaan, Ustaz? Silakan. Iya, tergantung keyakinan. Ada kecelakaan, lalu dia melakukan ritual khusus di tempat kecelakaan tersebut berupa apa? Melepaskan? Maksudnya dilepaskan biasa gitu? Terus ayamnya apa, disembelih atau dilepaskan, dibiarkan aja, atau diambil lagi? Dibiarkan saja. Dibiarkan. Apakah ini syirik atau tidak? Tergantung niat, motivasi, penyebab dia melepaskan ayam merah. Kalau dia melepaskan ayam merah tersebut sebagai persembahan, pengorbanan kepada selain Allah, termasuk syirik. Karena berkorban hanya untuk Allah. Kalau umpamanya ayam itu disembelih apa tidak? Tidak disembelih, hanya dilepaskan saja gitu. Ya kalau umpamanya itu dilepaskan kemudian tidak lagi dianggap sebagai milik dia. Ini sudah menjadi milik si mbah yang menguasai tempat ini. Umpamanya. Dipersembahkan kepada si mbah. Sebagai bentuk pengorbanan. Syirik, ya syirik. Baik dengan ayam atau tidak hanya dengan ayam, dengan yang lebih kecil, dengan seekor nyamuk, dengan seekor lalat. Sebagaimana sebuah hadis Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan ada orang masuk surga dan neraka karena seekor lalat. Para sahabat kaget, masa seekor lalat menjadi penyebab masuk surga atau nerakanya seseorang? Lalu Nabi SAW menjelaskan, ada satu kaum punya berhala yang disembah. Siapa yang lewat ke tempat kaum itu, orang yang lewat ini wajib mempersembahkan sesuatu kepada berhala mereka. Ada orang lewat, dicegat, qarib, berkurbanlah untuk berhala kami. Dia bilang, aku tidak memiliki apapun yang harus dikorbankan. Kata mereka, qarib walau bidzubab, berkurbanlah walaupun dengan seekor lalat. Orang itu menangkap lalat, lalu dipersembahkan sebagai kurban bagi berhala. Dibiarkan lewat. Kata Nabi SAW, orang itu di neraka. Karena mempersembahkan pengorbanan kepada selain Allah, walaupun hanya dengan seekor lalat. Berkurban, apalagi membunuh, apapun bentuk membunuh, menyembelih, atau kalau lalat pasti gak disembunyi, dipencet atau gimana gitu. Atau ditepuk, kemudian dipersembahkan. Atau mungkin ditangkap, kemudian dipersembahkan, dibiarkan lagi hidup, tidak dibunuh. Orang itu dalam neraka. Seperti tadi, melepaskan ayam di tempat kejadian dalam rangka sebagai persembahan kepada makhluk lain yang dianggap menguasai tempat itu sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan. Diyakini kecelakaan itu karena mbah tadi yang menghuni di sana umpamanya. Baik mbah itu jin ataupun orang yang sudah mati yang dianggap ruhnya menguasai tempat itu. Lalu diberikan persembahan. Ada orang lain lagi lewat, dicegat lagi, qarib, walau bidzubab. Berkurbanlah kamu walaupun dengan seekor lalat. Orang itu menyatakan, la uqarribu illah. Aku tidak akan berkurban dengan apapun kecuali untuk Allah. Lalu orang itu dibunuh. Orang itu syahid dan orang itu ke surga, kata Nabi SAW. Ingat, memberikan persembahan ya kepada sesuatu itu taqarrub, itu apa namanya ibadah. Maka disebut kurban, artinya mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Atau kepada siapapun yang kurban itu dipersembahkan dan itu ibadah. Allah menyamakan menyembelih binatang sebagai pengorbanan dengan sholat, inna sholati wa nusuki. Sesungguhnya sholatku dan sesembelihanku. Fasalli li rabbika wanhar. Sholatlah kamu karena Rabbmu, kepada Rabbmu, dan menyembelihlah, berkurbanlah. Jadi pengorbanan adalah peribadatan. Jadi kalau motivasi atau niat dia melepaskan itu sebagai pengorbanan, ritual, persembahan kepada makhluk yang dianggap menguasai tempat itu, ya itu adalah ibadah kepada makhluk itu dan itu syirik. Ya, wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Ramadan di Kalimantan Tengah. Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa masuk ke kelompok orang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab? Silakan. Iya, di kalangan umat Nabi alaihi salatu wasalam ada yang masuk surga tanpa hisab. Awalnya 70 ribu orang. 70 ribu itu sedikit apa banyak? Ya sedikit kalau dibanding dengan seluruh populasi kaum muslimin sejak zaman itu sampai hari kiamat. Ada berapa miliar, mungkin saja sampai triliun mungkin kalau sampai hari kiamat nanti. 70 ribu dari 1 miliar aja sudah sedikit, 1% pun tidak. Jadi kata Nabi SAW kan ditampakkan seluruh umat zaman dahulu. Ada umat yang besar, ternyata itu umat Nabi Musa, tiba-tiba ada lagi ke tempat lain umat yang jauh lebih besar. Itulah umatmu, kata para malaikat. Minhum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisab wala 'adzab. Di kalangan mereka, di kalangan umatmu ada 70 ribu orang. Masuk surga nanti tanpa hisab, tanpa azab. 70 ribu. Lalu, para sahabat bertanya, siapa mereka? Mereka adalah memiliki orang yang memiliki 4 karakter. Yang pertama adalah orang yang la ya tatawwarun, mereka tidak tatayur, tidak meramal, tidak diramal, tidak percaya ramalan. Yang kedua, wala yastariqun, tidak minta diruqyah. Meruqyah boleh, diruqyah boleh. Minta diruqyah tidak haram. Cuma kalau minta diruqyah, dia tidak akan bisa masuk surga tanpa hisab. Kalau umpamanya kita diruqyah tanpa kita minta, umpamanya kita sakit atau ada sesuatu, lalu ada orang, saya ruqyah ya. Lalu kita membiarkan diri diruqyah, enggak masalah. Dan kalau umpamanya kita sakit, tolong ruqyah saya, enggak dosa, enggak haram. Cuma dia kehilangan kesempatan bisa masuk surga tanpa hisab. Jadi yang kedua tidak minta diruqyah. Yang ketiga tidak melakukan pengobatan dengan cara kei. Kei itu menempelkan besi panas di titik tubuh tertentu. Sakit gak? Enggak sakit. Cuma panas luar biasa. Besi panas loh ya. Sampai memerah gitu. Ya pasti luka ya. Panasnya luar biasa. Sakit mah enggak. Setelah beres panasnya baru sakit pasti. Maka dilarang. Dan yang keempat, wa'ala rabbihim yatawakkalun. Mereka tawakal hanya kepada Allah. Ini 4 karakter. Orang muslim yang bisa masuk surga tanpa hisab. Tidak meramal, tidak diramal, dan tidak percaya ramalan. Tidak minta diruqyah. Tidak melakukan perbuatan apa pengobatan dengan sistem kei. Dan yang keempat, tawakal hanya kepada Allah. Miliki 4 ini, maka kita memiliki kans, memiliki apa namanya, kesempatan untuk masuk surga tanpa hisab. Timbul pertanyaan, kalau ternyata hanya 70 ribu, jatahnya habis oleh para sahabat. Para sahabat ada gak 70 ribu orang? Lebih dari 70 ribu. Belum para ulama tabi'in, tabi'ut tabi'in, zaman dahulu yang jauh lebih soleh dari kita, ya banyak. Kita gak ada apa-apanya dibanding mereka. Mereka berjumlah jutaan totalnya. Kalah bersaing kita dengan mereka. Kalau hanya 70 ribu, dijamin kita gak dapat. Gak dapat jatah. Tapi alhamdulillah Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta tambahan kepada Allah, jangan hanya 70 ribu orang. Nabi meminta tambahan, maka oleh Allah dikabulkan dari setiap 70 ribu ditambah 70 ribu. Dari satu orang, dari setiap satu orang dari 70 ribu itu ditambah 70 ribu lagi. Jadi 70 ribu kali 70 ribu. Berapa tuh? 7 kali 7, 49. 70 ribu itu nolnya berapa? 4. 4 tambah 4, 8. 49 dengan nolnya 8. Berapa tuh? 49. 4,9 miliar? Ya. 4,9 miliar di antara kaum muslimin yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, insya Allah. Besar apa tidak? Banyak apa tidak? Ya banyaklah. Yang semoga Allah SWT memasukkan kita ke dalam salah satu di kalangan mereka. Miliki 4 ini. Terus pertama, yang keempat tawakal. Yang ketiga pertama ini wujud ketawakalan dia yang sangat dahsyat. Pertama, tidak meramal, tidak minta diramal, tidak percaya kepada ramalan. Yang kedua, termasuk ke dukun-dukun jangan tuh. Kalau ada kasus musibah gitu ya, dukun-dukun berdatangan tuh, gak diminta juga, ngaririwuh ya. Lauk buruk milumijah. Ada umpah orang hilang, dukun-dukun tuh. Sampai suatu saat terbongkar dukun itu palsu, orang yang hilang itu ternyata dibawa ular kuning, mati begini, muncul di tempat lain masih hidup segar bugar. Malu tuh dukunnya. Tapi sudah kenyataan begitu, muncul lagi. Beberapa waktu yang lalu putra dari gubernur kita ya, Ananda Emiril, tenggelam di sungai Are di Swiss. Muncul tuh dukun meramal. Ini hari ketiga mati dan seterusnya begitu. Ada lagi yang menyatakan enggak, masih hidup. Ternyata setelah 2 pekan ditemukan jasadnya dalam keadaan utuh tapi sudah wafat. Si dukun yang meramal masih hidup mengklarifikasi omongannya, maksudnya begini-begini. Ngeles. Si dukun yang yang menyatakan itu akan mati. Tuh, benar kan ramalan saya? Ya iyalah, kalau sudah tenggelam berhari-hari mah, ya. Kita juga sudah mensolatkan secara gaib kok. Jadi merasa berjasa dengan itu. Itu yang disebut dengan apa tadi? Lauk buruk milumijah dalam bahasa Sunda, ya. Nah, itu bermunculan, gak boleh kita percaya. Gak boleh percaya ramalan. Iseng-iseng baca nih zodiak. Nah, jangan, walaupun iseng-iseng. Jadi tidak percaya ramalan, tidak dikei, tidak minta diruqyah dan tawakal kepada Allah. 4 syarat agar bisa masuk surga tanpa hisab, yang semoga Allah masukkan kita ke dalam salah satu di antara orang yang bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Allahumma amin ya. Wallahu a'lam. Silakan lagi terakhir. Baik. Syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah di Pasuruan, Jawa Timur. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Ada sebuah toko dan disarankan untuk menyembelih ayam Jawa supaya laris tokonya. Dan menyembelih tetap menyebut nama Allah. Ini disebut syirik atau bukan ya Ustaz? Mohon pencerahannya. Silakan. Taib, barakallahu fik. Orang menyembelih karena Allah, dengan menyebut bismillah. Maka menyembelihnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sesembelihannya halal. Nah, kemudian ada keyakinan bahwa penyebab toko itu menjadi laku, laris manis, berkembang akibat menyembelih tersebut. Ini namanya sama dengan menimpakan kesialan karena sesuatu yang sebenarnya tidak ada hubungan sebab akibat. Tasya'um namanya. Toko itu akan sial kalau tidak menyembelih. Kalau umpamai menyembelih, kesialannya hilang. Tasya'um namanya. Tasya'um itu menimpakan kesialan karena sesuatu, yang sesuatu itu tidak ada hubungan sebab akibat dengan kesialan. Apa hubungannya tidak menyembelih dengan sial? Apa hubungannya keberuntungan dengan menyembelih? Nggak ada. Maka ini termasuk salah satu di antara tatoyur, meramal. Meramalkan kesialan karena sesuatu, meramalkan keberuntungan karena sesuatu. Termasuk syirik, ya. Tapi kalau hanya di sana syiriknya syirik kecil, sama dengan meramal tadi. Tapi kalau ada keyakinan, ini ada keyakinan. Yang membuat toko ini laku atau tidak adalah makhluk. Baik jin yang ada di sana, ataupun ruh orang mati yang dianggap berkuasa di sana. Nah, si jin atau si ruh orang mati ini baru memberikan keberuntungan kepada kita kalau diberi persembahan. Persembahannya apa? Ayam yang disembelih tadi. Disembelihnya dengan menyebut nama Allah, tetapi nanti dipersembahkan kepada yang berkuasa di tempat itu, baik jin ataupun ruh orang yang sudah mati. Maka ini sama dengan yang tadi. Walaupun menyembelihnya dengan menyebut nama Allah, bismillah. Tapi si orang yang menyuruh menyembelih tadi, orang yang menyembelihnya sih bismillah. Tapi orang yang menyuruhnya mungkin orang yang pemilik toko itu gak bisa menyembelih dia. Nyuruh orang lain. Orang lain yang menyembelihnya bismillah. Tapi niat si pemilik toko mempersembahkan sesembelihan tersebut untuk selain Allah Azza wa Jalla. Mungkin jin yang dianggap menguasai tempat itu. Padahal tidak sebenarnya. Atau mungkin ruh orang yang mati yang dianggap menguasai tempat itu. Padahal ruh orang yang sudah mati ya tetap di alam kuburnya. Tidak menguasai tempat manapun. Maka itu sama dengan berkurban untuk berhala seperti yang dikemukakan dalam hadis tadi. Walaupun hanya dengan seekor lalat. Apalagi lebih dari itu. Lalat tidak mubazir membunuhnya. Karena tidak memiliki harga. Kalau ayam memiliki harga yang cukup mahal. Sayang kalau dipersembahkan untuk berhala seperti itu ya. Demikian wallahu alam bisawab. Ya, cukup ya sampai di sini saja. Insyaallah kita jumpa kembali di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaikul hamdulillah. Rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.